بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, masih pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an terkait wanita pembersih masjid, pembersih masjid yang meninggal kemudian Rasul sholat di kuburnya. Hadis ini menunjukkan bolehnya sholat di kuburan, sholat jenazah. Bolehnya sholat jenazah di kuburan, karena Rasulullah disebutkan fasalla 'alaiha, maka Rasul pun menyolati jenazah wanita ini yang dikuburnya, karena dia sudah dikubur. Dengan demikian masyru, boleh menyolati jenazah yang sudah dikebumikan. Dan itu umum, boleh menyolati jenazah dikubur, baik itu orang yang datang dari luar ataupun penduduk daerah setempat, penduduk kota itu sama. Karena Rasulullah sendiri di Madinah, ahlul balad, penduduk negeri itu, dan beliau sholati jenazah wanita ini, berarti tidak ada beda. Yang menyolati itu baik dari negeri yang sama atau mungkin pendatang dari luar kota, luar daerah. Hanya saja yang menjadi catatan fuqaha, dan itu yang lebih penting dibahas, apakah syarat bolehnya menyolati jenazah di kuburan, syaratnya ketika orang tidak mengetahui kematiannya. Dengan demikian dikatakan hukumnya boleh, masyru, disyariatkan orang menyolati jenazah di kuburan selama dia memang tidak tahu kematian pula. Yang nggak tahu kematiannya, seperti Rasulullah SAW alami, Rasulullah nggak tahu. Makanya beliau kecewa atau menyesalkan, kenapa kalian nggak beritahu aku kematiannya? Hasil kemudian Rasul datangi kuburnya dan kemudian menyolatinya. Jika disyaratkan ini, berarti yang mengetahui, bagi yang mengetahui, bagi yang memungkinkan untuk sholat dan dia tunda dengan sengaja, dia tunda dengan sengaja, maka tidak disyariatkan baginya untuk menyolati di kubur. Misalnya, kamu tahu fulan, mungkin tetanggamu atau temanmu siapa meninggal hari ini, dikubur, diberitahukan di WA atau apa, setelah sholat duhur hari ini Selasa tanggal sekian di kuburan sini. Kamu katakan dalam dirimu, sekarang aku nggak bisa, aku sibuk, nggak bisa keluar kantor, ini itu. Tapi besok aku akan sholat di kuburnya. Aku datangi kuburnya, aku sholati. Sekarang tidak disyariatkan. Kenapa? Kamu sudah tahu ada jenazah. Rasulullah dalam keadaan nggak tahu, beda. Kedua, kamu sebetulnya bisa sholat keluar, datang ke masjid situ, di mana jenazah disolati, menyolati sebentar paling 5 menit kamu kembali. Tapi itu tidak kamu lakukan. Maka tidak disyariatkan bagi yang tahu dan mungkin memungkinkan untuk sholat, artinya dia bisa sholat, tapi kemudian sengaja dia tunda. Sekarang besok ajalah, aku tak ke kuburannya, sholat di situ. Maka kasusnya beda dengan yang dialami Rasul dan hukumnya pun kemudian berbeda. Permasalahan kedua, batas waktu. Sampai kapan orang itu boleh menyolati di kuburnya? Batas waktunya. Sebagian dari fuqaha menyebutkan batas waktunya adalah 1 bulan. Selama masih 1 bulan ke bawah, kemudian kamu baru ketahui, Tuhan sudah meninggal 2 minggu lalu. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana kuburnya? Di situ. Mereka sebutkan boleh dia sholati karena masih belum 1 bulan. Dengan ini mereka bangun hukum pula, kalau itu sudah melebihi 1 bulan tidak disyariatkan. Kamu baru tahu bulan sudah meninggal, ya Allah, kapan? Sudah 2 bulan yang lalu. Kamu baru datang dari luar negeri, sudah 2 bulan yang lalu meninggal. Di mana kuburnya, tak sholat ini? Sudah tidak disyariatkan karena sudah lebih dari 1 bulan. Mereka dasari ini dengan hadis di Tirmidzi. Hadisnya pun mursal, dan mursal kita tahu termasuk hadis dhaif, lemah. Dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah, sallallahu rasulullah sallam ala qabr ila syahr, bahwa Rasulullah menyolati jenazah di kuburan selama batas waktunya 1 bulan. Satu, hadisnya dhaif, mursal, karena Sa'id bukan sahabat, tidak bertemu langsung dengan Rasulullah. Kedua, kalaupun itu sahih, seandainya musnad ada sampai ke Rasul melalui sahabat, juga belum bisa dijadikan pegangan. Karena yang dibahas oleh usuliyin, kejadiannya Rasul menyolati dalam tempo 1 bulan ini kebetulankah atau memang kesengajaan? Artinya kebetulan begini, ya kebetulan Rasulullah saat itu nggak sampai 1 bulan, bukan sesuatu yang disengaja oleh Rasul untuk mengajari umatnya bahwa sholat jenazah itu jangan sampai 1 bulan lebih. Nah, ternyata permasalahannya adalah yang pertama, bahwa itu kebetulan. Nas yang menunjukkan itu ada faktor kebetulan tidak bisa dijadikan kaidah secara rata. Oh, pokoknya 1 bulan ini menjadi batasan. Karena kasusnya pun kebetulan, bukan kesengajaan Rasul lakukan demikian. Ada pula sebagian yang lain mengatakan bahwa batasannya adalah sampai 1 tahun. Lebih dari 1 tahun tidak disyariatkan. Ada pula yang mengatakan ya selama-lamanya, pokoknya orang belum menyolati boleh menyolati jenazah, walaupun lebih dari 1 tahun. Ada juga yang menyatakan selama jasadnya belum hancur. Selama jasad mayit ini belum musnah atau rusak di dalam tanah. Yang ini, terutama yang terakhir ini, relatif sulit. Bagaimana menentukannya? Kita juga nggak tahu di bawah sana. Itu pertama. Kedua, beda satu dengan yang lainnya. tanah bisa membedakan ini tanahnya daerah sini kering berpasir, mungkin agak lama jasad di situ. Daerah lain tanahnya gembur basah, cepat rusak jasad di situ. Sebenarnya beda satu dengan yang lain, sulit ditentukan. Bagaimana untuk ketentuan selama jasadnya belum rusak? Belum lagi karomah yang itu tentunya ada kita yakini, yang Allah berikan kepada mukminin sehingga jasadnya masih utuh walaupun setelah sekian tahun. Disebutkan Syekh Ahmad atau Ismail Al-Ansari bahwa pada tahun sekitar satu atau dua abad yang lalu, nggak lama, lima itu tahun 1900-an sekian atau sebelum itu, bahwa di kota Riyadh terjadi banjir bandang besar, banjir luar biasa. Al-Muin sampai selesai banjir terkikis beberapa bagian kubur yang ahli Riyadh, orang Riyadh, penduduk Riyadh tahu itu kuburan makam para syuhada Yamamah. Kita tahu perang Yamamah terjadi antara para sahabat Rasul dengan Musailamah al-Kadzdzab dan pasukannya. Kejadiannya di Riyadh, karena Musailamah dari situ, dari Yamamah. Al-Muhim, dari Najd situ terkikis beberapa kuburan. Salah satu masyayikh para ulama langsung lari ke situ, mendatangi tempat itu. Ketika didapati ada kuburan lama, tapi dilihat kafannya masih utuh, masih bersih, bahkan tersingkap beberapa bagian dari wajahnya, dan beliau lihat langsung utuh wajahnya, masih segar seakan meninggal hari itu. Memang tidak diketahui pasti siapa jasad itu, tapi ya layaknya kita misalnya kita tahu di sini, oh itu kuburannya keluarga Bulan daerah situ, itu kuburannya ini, kan tahu penduduk sekitar, penduduk sekitar tahu ini kuburannya Bulan, ini kuburannya ini kuburan itu, orang tahu lah. Nah, sementara daerah itu dikenal dan mereka ketahui kuburan syuhada Yamamah yang meninggal di peperangan Yamamah. Sehingga ada dua kemungkinan, ima itu sahabat, ima itu tabi'in mungkin yang ikut bersama para sahabat. Tapi kemungkinan besar adalah sahabat. Wallahualam siapa itu, yang jelas masih utuh, masih seger jasadnya. Syahid sampai kemudian terdengar oleh mufti Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Wisyekh waktu itu, guru Syekh bin Bas, maka beliau perintahkan di malam hari untuk digali sekian kuburan, sekian galian, kemudian diletakkan jasad ini di salah satu galian, kemudian ditutup sehingga orang nggak tahu di mana jasad itu berada. Khawatir fitnah, dan orang mulai berduyun-duyun berdatangan, mana ada jasadnya sahabat, ada kuburannya sahabat. Asy-syahid menunjukkan bahwa pembatasan sholat jenazah boleh selama jasadnya belum rusak, mungkin relatif dan tidak bisa ditentukan dengan waktu. Dengan ini Kalau ada jenazah meninggal dan kita termasuk orang yang bisa sholat, mampu dan bisa menyolatinya, maka sholati. Kalaupun kemudian kamu terlewat dari sholat, mungkin terlambat datang, misalnya kamu sudah berusaha cepat-cepat datang ke situ, tapi keburu jenazah sudah disolati orang, sudah dikubur. Kita termasuk orang yang pantas menyolatinya, karena itu teman kita misalnya, atau keluarga. Dan sebetulnya bisa kita menyolati, cuma karena di luar kekuasaan kita, macet di jalan atau apalah, udur gangguan, maka boleh kita datangi kuburnya dan menyolati jenazah tersebut. Nah, adapun jika jenazah meninggal sementara kita bukan orang yang bisa atau mampu menyolatinya, maka nggak perlu kita menyolatinya, karena ketika dia mati, kita bukan termasuk orang yang bisa atau mampu menyolatinya. Contoh, ada orang meninggal, taruhlah kapan meninggalnya, 20 tahun yang lalu. Umurmu berapa sekarang? Saya 18 tahun. Berarti kamu belum lahir saat itu. Saat jenazah meninggal, kamu bukan orang yang bisa menyolati, karena kamu belum lahir. Atau mungkin umur kamu saat itu masih balita, 3 tahun, 4 tahun, bukan orang yang bisa menyolati. Maka tidak disyariatkan untuk menyolati jenazah. Oleh karena itu sepakat fuqaha, enggak disyariatkan. Tidak disyariatkan kita yang sekarang hidup ini menyolati Rasulullah SAW. Datang ke kuburan beliau sana di Madinah, kemudian dengan dasar hadis ini, aku ingin menyolati Rasulullah di kuburnya, sholat jenazah. Kapan kamu lahir? Rasulullah wafat sudah berapa puluh tahun yang lalu, berapa ribu tahun. Makanya boleh menyolati jenazah dengan catatan tadi, selama kita termasuk orang yang bisa menyolati, mampu untuk menyolati, cuman karena ada halangan, karena tidak tahu seperti Rasul ini, atau tertinggal, nggak sempat datang ke masjid, jenazah sudah dibawa, sudah dikubur misalnya, maka yang semacam ini diperbolehkan untuk menyolati jenazahnya. Juga disebutkan oleh fuqaha bahwa seorang mayit disolati itu kaitannya memang dengan ruhnya, tidak hanya dengan jasadnya. Seorang mayit disolati, saudara muslim kita, tidak hanya karena jasadnya ada di depan kita, tapi kita juga menyolati arwahnya. Makanya fuqaha sebutkan misalnya, nasallallahu al-afiyah, Allah yahfadzana, misalnya ada yang meninggal karena terbakar, kebakaran, hangus habis itu jasad, tidak tersisa, jadi abu sudah, nggak ada jasadnya, nggak disolati. Disolati apa yang disolati? Ya arwahnya. Kita niat menyolati fulan yang diketahui terbakar di tempat itu. Serupa dengan itu, misalnya dia termakan binatang buas misalnya, Masyaallah Nabi ya. Dia terkam singa misalnya dimakan cabak-cabik sampai habis. Enggak ada sisanya. Jasad dia di dalam tubuhnya singa. Wailah di dalam tubuhnya serigala. Ya tetap kita menyolati. Karena kita solati arwahnya bukan hanya jasadnya. Maka ini pun demikian. Nah, hadis juga menunjukkan bolehnya orang itu mengabarkan kematian seseorang dengan tujuan agar disolati, didoakan, dan itu tidak termasuk na'yul jahiliyah, meratapi kematian orang dengan cara-cara jahiliyah. Karena yang dilarang oleh Rasul, kalau ahlu jahiliyah dulu melakukan jika ada yang mati, mereka keliling ke kampung-kampung, mereka pasar-pasar, teriak-teriak, fulan mati, fulan meninggal, fulan telah mati, fulan. Untuk tujuannya untuk menyebarluaskan kematian fulan, agar semua orang tahu, agar semua orang diharapkan dengan itu seperti menyesali, sedih karena ditinggal mati pulang, dikesankan dia orang penting, orang besar di masyarakatnya, padahal dibenci, paling orang paling dibenci di masyarakatnya. Tapi itu yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mengabarkan untuk tujuan doa dan sholat boleh, dan Rasul minta untuk dikabari. Makanya perlu ditegur para sahabat, kenapa kalian tidak kabari aku kematian wanita ini. Hadis juga mengajarkan isyarat kepada kita bahwa orang yang punya pekerjaan penting atau dia yang menghandle kemaslahatan umum, kemaslahatan besar, banyak orang terbantu, tercover hajatnya karena dia. Ini orang penting. Orang yang semacam ini patut untuk dihormati, pantas untuk diagungkan, dimuliakan, dibalas budinya. Terbukti perempuan ini dia punya kemaslahatan cukup besar. Dia yang handle kebersihan masjid, wanginya, rapinya, sehingga orang masuk tinggal sholat saja nyaman. Ada yang jaga kebersihannya, makanya patut dihormati. Sampai sebegitunya Rasul minta ditunjuki mana kuburnya, Rasul datangi, Rasul sholati. Maka begitu secara umum orang yang punya kepentingan dan kemaslahatan harus dihormati. Terlebih-lebih dalam hal ini adalah pemerintah. Besar maslahat mereka. Banyak urusan kita yang terhandle dan banyak tercover karena mereka. Banyak, sudah bisa dihitung sudah. Berapa banyak kemaslahatan hidup kita. Dihitung nggak cukup waktu. Kita sekarang bisa baca ada lampu-lampu dari PLN-PLN pemerintah yang ngurusin. Kamu bisa kesini naik motor-motor karena ada bensinnya pemerintah yang ngurusin. Apa yang bukan pemerintah? Air, PDAM mayoritas pemerintah juga. Kita jalan nyaman aspal pemerintah yang buat. Terlalu banyak itu dah. Artinya mereka orang yang patut dihormati, patut diagungkan, dicintai. Mungkin bisa dia mengajarkan hadis pula, mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW, dan ini penting, tidak mengetahui yang gaib. Tidak tahu yang gaib. Karena itu ilmu yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Rasulullah manusia biasa, dimuliakan oleh Allah dengan wahyu, dengan risalah. Sifat-sifat kemanusiaan beliau tetap ada pada beliau, sehingga kalau tidak diberitahu wahyu, ya beliau manusia gak akan tahu. Terbukti dalam hadis ini, Rasulullah gak tahu kematian perempuan ini. Hanya beliau menyesali, kenapa kalian gak kasih tahu aku? Kalau Rasulullah tahu, gak seperti ini konteksnya. Gak akan beliau tanya, kemana perempuan itu yang biasa bersih-bersih masjid? Menunjukkan beliau manusia yang tidak luput dari sifat kemanusiaan, tidak tahu yang gaib. Dan banyak bukti-bukti bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui yang gaib. Di perang Uhud beliau kena panah, masuk hingga tembus dan rompal tanggal beberapa gigi Rasul SAW. Kalau tahu yang gaib kan gak akan terjadi. Ini ada yang mau mana aku ini. Ada panah ngarah kesini ini. Wes, kemudian dilesi. Tahu yang gaib. Tapi Rasulullah gak tahu yang gaib. Sehingga kena. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salah satu sebab atau sebab kematian Rasul SAW, beliau wafat karena pengaruh racun. Ini makan oleh beliau dari hadiah daging yang diberikan oleh seorang Yahudi, dibubui racun sedemikian rupa dan dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah dengan husnudzonnya ini hadiah dimakan, ternyata ada racunnya dan itu yang berpengaruh hingga beliau sakit beberapa hari sampai kemudian wafat Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tahu yang gaib nggak akan dimakan, ini ada racunnya ini daging. Begitulah, sehingga jangan kita ekstrim dan berlebihan melampaui batas dengan dalih cinta dan mengagungkan Rasulullah hingga kita anggap tahu segala yang gaib. Disebutkan oleh beberapa mereka dalam pujiannya kepada Rasulullah, wa inna min judika dunya wa dharratuha wa min ilmika ilmil lawhi wal qalami. Allah Rasul tahu segala yang tercatat oleh kolam dan segala yang tercatat di lauhul mahfuz. Yang dicatat pena di lauhul mahfuz takdir segala sesuatu. Enggak ada yang luput darinya. Jika Rasul tahu itu semua, enggak akan terjadi semua ini. Berarti Rasul tahu akan ada yang meninggal, wanita meninggal di sini, begini kejadiannya, akan ada anak panah, ada racun di daging, semuanya ada di lauhul mahfuz semua itu. Maka ini berlebihan, nggak boleh. Dan Rasul sendiri benci dan murka jika diposisikan lebih, dipuji-puji melampaui batas. Sebagian dari mereka mengatakan wada' ma yaqulun nasara fi nabiyihim wada' ma syi'ta wa tadhihi. jangan kamu, ini penyair berkata, jangan kamu tiru kaum Nasara dalam perkataan mereka. Kaum Nasara mengatakan Isa anak Allah atau Tuhan atau anak Tuhan. Jangan kamu katakan itu. Penyair mengatakan jangan kamu katakan Muhammad SAW adalah Tuhan. Muhammad adalah anak Tuhan. Jangan. Itu perkataan Nasara, jangan ditiru. Selain itu, selama tidak mengatakan Tuhan dan anak Tuhan, puji semaumu sudah. Kamu agung-agungkan Nabi semaumu setinggi apa terserah. Sampai dia katakan tahu yang di Lauhul Mahfuz. Enggak ada beda dengan kaum Nasara. Berlebihan. Melampaui batas. Maka itu tidak dibenarkan. Dan tidak boleh merusak akidah dan iman kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan Rasulullah, mencintai Rasulullah, mengagungkan Rasulullah dengan mempelajari ajarannya, sunnah, hadis, dan diamalkan, didakwahkan. Orang-orang yang hanya bangga dengan simbol-simbol perayaan atau pengagungan-pengagungan ini. Pada kenyataannya orang-orang yang paling jauh dari ajaran Rasul SAW dalam kesehariannya. Dia pikir dengan sekali setahun cukup untuk mencintai Rasulnya. Bukti dia orang paling cinta kepada Rasulnya. Sehari-hari orang yang paling menentang, paling berlawanan dengan ajaran Rasulullah SAW. Dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam tutur katanya, dalam jual belinya, dalam segala-galanya. Bukan demikian cinta. Makanya Allah katakan dalam Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mengatakan ikuti aku, contoh aku, amalkan apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pula menunjukkan kepada kita bahwa kubur itu benar-benar gelap. Bahkan bagi orang yang soleh sekalipun, bahkan bagi orang yang soleh dari para sahabat ataupun yang selain mereka terlebih. Makanya Rasulullah katakan inna hadhil qubur mamlu'atun 'ala ahliha dhulmah. Kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Dan itu Rasul sebutkan kepada penghuni kuburan bagi yang mayoritasnya sahabat. Gelap Rasulullah sebutkan. Maka termasuk ghurur, orang tertipu pada dirinya sendiri dan kesombongan, congkak, na'udzubillah. Ada, bukan tidak ada. Masih ada di masyarakat. Setelah jasad itu dikubur, sudah diurut tanah, entah itu kemudian nanti saudaranya, kakaknya atau siapa dari keluarganya meneriaki di atas kuburnya, entah itu terkadang pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia, tenang kamu nanti kubur dari tepuk-tepuk begini tanahnya. Jangan khawatir, kalau kamu ditanya malaikat kubur, katakan kamu anaknya Fulan bin Fulan. Terus malaikat mau takut kalau disebut ini anaknya Fulan bin Fulan. Dan dilakukan, disebutkan oleh mereka, bukan fiktif. Seakan dia aman di kubur sana, seakan ada jaminan garansi dari azab dan para malaikat kubur. Hingga dikatakan demikian, kamu anaknya Fulan bin Fulan, kamu dari keluarga Fulan, dari suku bangsa Fulan. Na'udzubillah. Sahabat sebaik-baiknya orang, Rasul katakan dipenuhi dengan kegelapan, dan Allah beri cahaya kepada mereka dengan sholatku, doaku kepada mereka. Makanya termasuk doa yang maksud dari sunnah, doa dalam bagi orang yang meninggal, Allahumma afsah lahum fi kuburihim wa nawwirha alaihim. Ya Allah, lapangkan kuburnya, terangi atau beri cahaya pada kuburnya. Didoakan demikian. Misalnya itu orang tua kita, Allahumma afsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi. Ya Allah, lapangkan kuburnya dan cahayai kuburnya, karena kuburan sempit. Dan Rasulullah juga kabarkan terus menyempit dan menyempit, mengepres jenazah hingga remuk dan hancur tulang belulangnya. Sebagaimana dia gelap juga, Rasul sebutkan dalam hadis ini, perkara gaib yang wajib diimani, harus kita percaya kebenarannya. Karena Rasulullah yang kabarkan, yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin keliru, karena dibimbing oleh wahyu. Maka kubur itu menghimpit dan kubur itu gelap. Makanya disunahkan bagi kita yang hidup mendoakan mereka yang meninggal, yang telah wafat. Salah satu yang Rasul ajarkan ini, Allahumma afsah lahu fi qabri, agar dilapangkan kuburnya, diluaskan, agar dicahayai, dinur, sehingga terang baginya. Masallallahu alaihi wasallam. Hadis pula menjelaskan kepada kita perkara akidah penting, bahwa Rasulullah SAW tidak mampu, tidak bisa mendatangkan kebaikan semau beliau kepada orang siapapun. Tidak bisa. Itu di luar kemampuan dan di luar kapasitas Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Makanya di dalam hadis Rasulullah katakan, fa innallaha yunawwiruha bi salati alaihi. Allah mencahayai, menerangi dengan doaku untuk mereka. Siapa yang mau mencahayai? Allah. Rasul katakan Allah yang memberi cahaya di kuburan ini. Beliau hanya sebatas berdoa. Makanya Rasulullah enggak katakan aku cahayai kuburan-kuburan ini. Bukan itu yang Rasul katakan. Karena itu di luar kapasitas Rasul. Enggak bisa Rasul lakukan itu. Ya, enggak mungkin Rasul memberikan itu. Tapi beliau berharap berdoa, memohon kepada Allah. Yang berkehendak segala sesuatunya adalah Allah. Makanya Rasul nisbatkan itu, Rasul kembalikan kepada Allah. Allah yang menerangi kuburan ini, Allah yang memberi cahaya di kuburan ini. Itu kekuasaan Allah. Rasul hanya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis pula menunjukkan bolehnya menyebutkan kejelekan atau yang tidak baik pada suatu kaum kalau itu secara umum, tidak dituding secara person atau satu persatu. Makanya Rasulullah katakan kuburan ini semua yang dibagi dipenuhi dengan kegelapan. Semua secara umum maka boleh. Yang gak boleh itu kalau mengesankan per orang, kuburannya bulan di bulan ini dipenuhi kegelapan. Ini kan bagaimana didengar oleh keluarganya atau ininya. Tapi maksud sebutkan kuburan ini semua, maka boleh yang semacam ini menyebutkan kejelekan yang ada pada suatu kaum, tapi secara umum. Ya misalnya kamu katakan, contoh saja, desa situ, desa A namanya apa itu, ya maaf saja banyak malingnya di situ. Semuanya, ya tidak. Memang kenyataannya begitu, banyak orang jahat di situ. Jangan kamu katakan itu bulan, rumahnya bulan, begini. Keluarganya bulan, itu begini, itu yang gak boleh. Tapi kamu katakan penduduk negeri ini, desa ini, pada mereka ada ini, ada itu, sesuatu yang tidak baik, kejelekan, aib, boleh. Dan itu secara umum. Demikian hadis contohkan di dalam riwayat ini. Namun beberapa faedah kita sebutkan dalam hadis ini, mudah-mudahan itu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.